Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku ayat-ayat Tauhid. Dan insyaAllah kita akan membaca jenis Tauhid yang keempat, yaitu Tauhidul Mutaba'ah. Tauhidul Mutaba'ah, mengesahkan Rasulullah SAW untuk kita ikuti. Yang ini merupakan bentuk perwujudan dari syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kita akan baca terlebih dahulu. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silakan dibuka mulai halaman 26. Nah. Bismillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Keempat, Tauhid Mutaba'ah. Tauhid Mutaba'ah adalah kita mengesahkan Rasulullah dalam ittiba', yaitu mengikuti di mana kita tidak ittiba kecuali kepada Rasulullah dengan ittiba yang tulus. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atti'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yaghfir." Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Quran Surat Ali Imran ayat 31-32. Nah, dalil tentang wajibnya ittiba adalah, ada banyak sekali ya, ayat yang menyebutkan tentang itu. Dan di antaranya yang ma'ruf adalah surat Ali Imran ayat 31-32. Yang ini sering disebut dengan apa? Ayatul Mihnah. Ayatul Mihnah. Ali Imran ayat 31-32. Quran surat Ali Imran ayat 31 ini disebut dengan ayat Al-Mihnah. Ayatul Mihnah. Ayatul Mihnah, Al-Mihnah artinya ujian. Ayatul Mihnah disebut sebagai Ayatul Mihnah, ayat ujian, karena ayat ini berisi ujian bagi mereka yang mengklaim mencintai Allah. Karena itu bunyinya, Qul in kuntum. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah. Jika, kata jika, itu adalah lafaz syarat. Berarti di situ ada jawab syarat. Ini syarat. Maka harus ada jawab syarat. Harus ada jawab syarat. Jika kamu datang, titik. Jika kamu datang, terus apa? Ya sudah, jika kamu datang. Itu kalimat lengkap enggak? Tidak. Harus ada apa? Lanjutannya. Maka, kan? Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, terus ya sudah. Nah, ini kalimatnya enggak benar kayak gini. Harus ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Fattabi'uni. Maka ikutilah aku. Aku ini siapa? Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan dengan lafadz kul. Katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dan ikutilah aku ini statusnya sebagai jawab syarat. Nah, dalam kaidah hubungan implikasi, A maka P, gitu ya. Jika A maka P, berarti terwujud P terwujud A jika P dipenuhi. Sehingga orang tidak bisa disebut mencintai Allah kalau dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut ayatul mihnah, karena ayat ini berbicara tentang klaim orang-orang Yahudi, klaim orang-orang Nasrani, dan siapapun yang dia mengaku cinta Allah sementara dia tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin semangat seseorang untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin sempurna kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-32, Qul ati'ullaha war rasul fa'in tawallau fa'innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul, fa'in tawallau, dan jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang kafir. Sehingga di situ ada sebuah pernyataan yang menunjukkan ancaman. Kita coba gali ayat ini ya. Jadi di Al-Quran banyak sekali kalimat seperti itu dalam Al-Quran. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika tidak, kalimatnya gini ya. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Terus, fa'in tawallau, jika kalian berpaling, maksudnya jika kalian tidak mau taat, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang kafir. Baik. Kalimat ini secara bahasa nyambung enggak? Seakan tidak nyambung. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika tidak, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang kafir. Kalau kita menggunakan kalimat yang lebih linier, berarti kan kalimatnya, jika tidak, maka kalian kafir. Itu linier. Tapi ini enggak. Jika tidak, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang kafir. Dan itu banyak kalimat seperti ini dalam Al-Quran. Misalnya, Qul man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwul kafirin. Katakanlah, man kana aduwwal lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Siapa yang musuhi Allah, kemudian para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah musuhnya orang kafir. Loh, kok enggak, kayaknya enggak nyambung. Nah, kalimat seperti ini justru kata para ulama mengandung banyak makna. Makna yang pertama adalah makna linearitas kalimat pertama dengan anak kalimat yang kedua. Artinya, jika kalian tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian kafir. Gitu ya. Jika kalian tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalian kafir. Ini yang kalimat satu, linier, sesuai dengan apa? Sesuai dengan urutannya. Saya ulang. Jika kalian tiada dan Rasul sekalian linear ayat. Yang kedua, jika kalian tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah enggak mencintai kalian. Allah tidak mencintai kalian, karena Allah tidak mencintai orang kafir. Artinya, perbuatan kalian itu tidak dicintai oleh Allah. Yang ketiga, kesimpulan bagian akhir, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang kafir. Sehingga kalimat seperti ini memiliki tiga makna. Coba, ada di surat apa tadi? Ali Imran, kita kutipkan ya. Ada di surat Ali Imran ayat 32. Qul ati'u Allah wa Rasul. Saya tuliskan ini, bisa di copy? Alhamdulillah bisa ya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang kafir. Ini kalau kita copy, jadi makna ayat adalah, jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang kafir. Maka pelajaran yang pertama, jika kamu berpaling, maka Allah tidak menyukaimu. Jika kamu berpaling, Allah tidak menyukaimu. Tuh. Yang kedua, jika kamu berpaling, sebaik. Jika kamu berpaling, maka kamu kafir. Yang ketiga, sesuai dengan teks di atas. Allah tidak mencintai orang kafir. Tiga ini kesimpulan dari satu kalimat, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang kafir. Berarti maknanya adalah, jika kamu berpaling, Allah enggak mencintaimu. Jika kamu berpaling, maka kamu kafir. Dan yang ketiga, Allah tidak mencintai orang kafir. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran di Ramadan ini dan ketemu model ayat seperti ini, maka Anda bisa membayangkan pelajaran pagi ini. Oh, kalau ketemu kayak gini, berarti maknanya seperti itu. Ya. Fa innallaha la, misalnya Allah Ta'ala berfirman, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Berarti kesimpulannya apa? Satu. Satu, coba saya kutipkan ini. Surat Hud ayat 115. Ini ada di surat Hud ayat 115. Sambil berlatih seperti ini ya. Surat Hud ayat 115. Wasbir, bersabarlah. Karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang muhsin, yang berbuat kebaikan. Sekarang kita pindahkan ke sini. Berarti apa makna ayat itu? Kegedean. Bersabarlah, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Berarti satu, maknanya apa? Bersabar dapat pahala. Orang sabar dapat pahala. Dua. Orang sabar adalah orang yang berbuat baik. Termasuk muhsin. Orang sabar termasuk muhsin. Yang ketiga, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang baik. Bisa juga kita tambahkan, Allah tidak menyia-nyiakan orang sabar. Baik. Dan sekali lagi, seperti ini cukup banyak dalam Al-Quran. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Baik. Quran surat Al-Hasyr ayat 7 menuju TKP Al-Hasyr ayat 7. Di Al-Hasyr ayat 7 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang al-fai. Apa itu fai? Harta rampasan. Allah ta'ala berfirman, "Ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura." Fai yang Allah sediakan untuk rasulnya dari penduduk sebuah kampung. Dan yang dimaksud di sini adalah konteksnya kampungnya Yahudi Bani Nadir. Falillahi walil rasul, maka itu milik Allah, milik rasul, walidil qurba, wal yatama, wal masakin, wa ibnis sabil. Mereka dapat jatah. Sebanyak berapa? Al-khumus. 1/5. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya di antara kalian. Lalu jatah sisanya yang 4/5 milik siapa? Milik pasukan. Nah, ketika jatah sisanya milik pasukan, Allah ajarkan yang berhak bagi siapa? Rasulullah SAW. Wa ma atakumur rasul, apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, fakhudhuhu, maka silahkan diambil. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, wa ma nahakum anhu, pantahu, jangan kalian ambil. Sehingga surat Al-Hasyr ayat 7 konteksnya tentang apa ini? Tentang harta rampasan perang. Tentang harta rampasan. Yang dikasih Rasul silahkan ambil. Yang gak dikasih kamu jangan ambil. Meskipun kamu terlibat dalam peristiwa itu. Sehingga acuan dalam hal ini adalah apa yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, masya Allah, para ulama mengatakan surat Al-Hasyr ini juga bisa dijadikan dalil untuk urusan agama. Sehingga dalam urusan agama, apa yang dikasih oleh Rasul silahkan ambil, apa yang nggak dikasih jangan ambil. Urusan harta saja kita diperintahkan untuk taat seperti itu. Apalagi urusan agama. Sehingga kalau orang mau ngambil agama, ya ikuti saja apa yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngambil yang enggak dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang yang ngambil harta rampasan padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ngasih, masuk kategori apa? Hah? Serakah. Terus apa lagi? Rakus, tamak, ora digawe kok juguk gitu ya. Maka orang yang mengambil urusan agama padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah ngasih, ya ini orang yang berbahaya gitu, melakukan perbuatan termasuk perbuatan yang tercela. Baik. Kita lanjutkan. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam fasa'at masira." Dan barang siapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul, siapa yang syaqaqa yushaqiqu, menentang rasul. Menentang rasul kalau masih hidup ya berarti konfrontasi dengan beliau, ya, melawan beliau, dan ketika beliau sudah meninggal menolak ajaran beliau, menyepelekan ajaran beliau, malah milih ajaran yang lain. Min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tegak hujjah kepadanya, setelah jelas kebenaran baginya, dia itu sudah ngerti, sudah tahu, tapi enggak mau. Dan yang kedua, wayattabi' ghaira sabil mu'minin, dan dia tidak mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Jalan orang yang beriman ini maksudnya apa? Ijma' sahabat. Dia tidak mau mengikuti ijma' sahabat. Sahabat tuh ijma' seperti ini enggak boleh. Sehingga di sini ada dua pelanggaran yang dikasih ancaman oleh Allah. Tidak mau mengikuti sunnah Rasul dan tidak mau mengikuti jalannya orang yang beriman, maksudnya adalah ijma sahabat. Coba kita buka surat An-Nisa ayat 115 tafsirnya ya. Saya bukakan tafsir Ibnu Katsir. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Dan dia mengikuti jalan selain orang yang beriman. Yang dimaksud dengan mengikuti jalan orang yang beriman adalah lima ajma'at 'alaihil ummatul muhammadiyah. Fama ulima ittifaquhum 'alaihi tahqiqan fa innahu qad dominat lahumul ismah fi ijtima'ihim minal khata. Tidak mengikuti jalan orang yang beriman adalah jalan yang telah disepakati oleh umat Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika sudah diketahui kesepakatan mereka dengan pasti, berarti Allah jamin kesepakatan itu statusnya maksum, sehingga tidak mungkin keliru. Tashrifan lahum wa ta'diman li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk memuliakan umat Muhammad dan memuliakan nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan terdapat banyak hadis yang menyampaikan hal yang selaras dengan hal ini, hadis sahih, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak pernah bersepakat dalam kesesatan. "Walladhi awwala 'alaihi Syafi'i rahimahullah fil ihtijaj 'ala kaunil ijma' hujjatan. Tahrumu mukhalafatuhu hadhil ayah al-karimah. Di antara ulama yang menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwa ijma' adalah hujjah. Ijma' adalah dalil yang tidak boleh ditinggalkan. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga menurut Imam Syafi'i bahwa ketika sudah ijma', maka orang tidak boleh keluar dari ijma'. Wahada min ahsanil istimbatat wa aqwaha, dan ini termasuk di antara bentuk istimbat yang sangat bagus, yang sangat kuat, sehingga beliau bisa membuat kesimpulan kalimat wa yattabi ghaira sabilil mu'minin itu dipahami sebagai dalil wajibnya mengikuti ijma. Sehingga panduan bagi umat Islam, panduan bagi umat Islam ada berapa? Panduan bagi umat Islam ada 3. Al-Quran. Lalu yang kedua adalah sunnah atau hadis. Yang ketiga, ijma'. Baik, terus kias yang mana Pak? Nah, jika ada kasus baru, yang tidak terjadi di masa silam, sehingga tidak ada teks Al-Quran, tidak ada teks hadis, dan belum ada ijma', maka dilakukan kias. Yaitu pendekatan, kias, yaitu pendekatan, untuk memahami kasus yang baru ini disesuaikan dengan kasus yang lama. Analogi. Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Prinsip kias kan kayak gitu ya. Kalau ada kasus baru, oh ini sama nih, mirip seperti yang dulu. Maka disamakan dengan yang ada yang dulu. Dan itulah metodologi kias. Bank itu tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang bilang bank itu riba? Kan tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah kita menggunakan metode apa? Kias. Karena ini untuk menjawab komentar sebagian orang dengan alasan rokok tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunakan kias. Anda akan ketemu. Pak, mana Pak dalilnya? Rokok ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana dalil Al-Quran dan Sunnah atau ijma'? Baik, ijma' para dokter rokok. Rokok bikin apa? Bikin sehat. Ijma' para dokter rokok bikin? Rokok membunuhmu. Dan itu ditulis dalam bungkusnya. Saya tidak tahu itu dibaca tidak. Tidak ada kok rokok gitu ya. Kemudian tulisannya mengandung vitamin, mineral, terus apa? Karbohidrat sekian, gitu kan? Ada. Oh, masya Allah ya. Kandungannya karbohidrat, lemak, vitamin, protein sekian, tidak ada ya. Baik. Jadi komentar-komentar orang ini nggak ada di zaman Nabi, nggak ada di zaman Nabi. Itu dipakai untuk dua hal. Dan rata-rata yang membela maksiat. Pertama, membela perbuatan yang jelas haram. Misalnya rokok, kemudian bang, apalagi. Ciu kan tidak ada Pak di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana adanya cuy. Sekarang ada ciu cuy. Ya betul tidak ada. Tapi kita bisa melakukan apa? Kias. Apalagi juga dipakai untuk apa perbuatan bid'ah, sehingga mana dalil yang melarang padusan sebelum puasa? Sebutkan satu hadis yang melarang padusan sebelum puasa. Ini orang yang salah paham ya. Baik, kita lanjutkan. Tauhid mutaba'ah inilah makna syahadat Muhammadur Rasulullah. Penulis syarah Aqidah Tuhawiyah, Ibnu Abil Iz Al-Hanafi menjelaskan, kewajiban setiap muslim adalah pasrah total kepada Rasulullah, patuh dengan sempurna terhadap perintah Rasul, merespon berita yang disampaikan oleh Rasul dengan menerimanya dan mempercayainya, tidak melawannya dengan khayalan dan imajinasi yang batil yang dinamai dengan akal atau menganggapnya sebagai syubhat dan keraguan atau lebih mendahulukan pendapat-pendapat para tokoh dan sampah pemikiran manusia dibandingkan ajaran Rasul. Maka kita wajib mengesahkan Rasulullah dalam penetapan hukum, kepasrahan, kepatuhan, dan ketundukan sebagaimana kita juga mengesahkan zat yang mengutusnya dalam masalah ibadah, ketundukan, kehinaan, inabah, yaitu kembali dan tawakal. Inilah dua macam tauhid yang seorang hamba tidak bisa selamat dari adab Allah kecuali dengan keduanya. Pertama, mentauhidkan zat yang mengutus. Kedua, mengesahkan itiba hanya kepada Rasul. Kita tidak meminta putusan hukum kepada selain Rasul. Kita tidak ridho dengan hukum yang berasal dari selain Rasul. Kita tidaklah mempersyaratkan perintah pelaksanaan perintah Rasul dan percaya dengan berita Rasul dengan disodorkannya terlebih dahulu pada perkataan guru, imam, orang-orang yang semadzhab dengannya, orang-orang yang sekelompok dengannya, atau orang-orang yang dia hormati. Sehingga ketika mereka izinkan, barulah berita Rasul itu dilaksanakan atau diterima. Karena jika dia mencari keselamatan, maka dia akan pasrahkan hal itu kepada mereka semua dan berpaling dari perintah dan berita Rasul. Jika tidak demikian, maka dia selewengkan perintah Rasul dari tempatnya yang benar. Kemudian dinamailah penyelewengan ini dengan takwil atau penafsiran. Dia mengatakan, kami mentakwil, kami menafsirkan dengan tafsiran demikian. Sesungguhnya, seandainya seorang hamba berjumpa Rabbnya dengan segala dosa asalkan selain kemusyrikan, itu lebih baik daripada berjumpa Rabbnya dengan membawa sikap-sikap semacam ini. Bahkan sikap yang benar jika sampai padanya hadis yang sahih adalah hendaknya dia memposisikan dirinya seakan-akan mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya dia mendengar langsung dari Rasul, apakah boleh baginya untuk menunda-nunda menerima hadis atau mengamalkannya sampai disodorkan dulu kepada pendapat fulan atau perkataan fulan atau mazhab fulan? Bahkan yang wajib adalah bersegera untuk patuh kepada Rasul tanpa menoleh kepada yang lain dan tidak menganggap aneh sabda Rasul karena menyelisih pendapat fulan. Namun yang benar menganggap aneh pendapat fulan karena menyelisihi Rasul. Tidak pula melawan teks perkataan Rasul dengan kias. Namun sikap yang benar adalah kita buang kias dan kita terima teks perkataan Rasul. Tidak pula kita selewengkan perkataan Rasul dari makna hakikinya karena suatu hal yang bersifat imajinasi yang dinamakan oleh para pemiliknya dengan alasan inilah yang logis. Yang benar, orang semacam ini adalah orang yang tidak dikenal dan dia adalah orang yang jauh dari kebenaran. Tidaklah kita akan menerima perkataan Rasul hanya jika mencocoki si fulan atau tanpa si fulan siapapun dia. Sekian keterangan penulis syarah Aqidah Tuhawiyah. Syarah Aqidah Tuhawiyah Ibnu Abil Iz Al-Hanafi termasuk di antara syarah yang banyak dijadikan rujukan oleh para ulama ketika membahas tentang masalah akidah. Dan syarah ini cukup tebal ya, 2 jilid. Sangat bagus sekali, rinciannya sangat detail. Saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan ataukah belum. Dan memang bukan konsumsi orang yang baru pemula ketika belajar akidah. Baik. Dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, kita bisa mendapatkan pelajaran yang besar bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk pasrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian merespon berita yang beliau sampaikan, menerima dan mempercayainya dan seterusnya. Dan itu sejalan dengan firman Allah sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu mereka tidak beriman. Hatta yuhakimu kafima syajar bainahum, sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim. Sampai mereka menjadikan kamu sebagai penengah. Fima syajara bainahum, terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Allah tunjukkan tidak beriman, demi Allah tidak beriman, sampai manusia itu menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai hakim terhadap apa yang mereka perselisihkan. Sehingga kalau terjadi khilaf, maka hakimnya siapa? Al-Quran dan Sunnah. Hakimnya. Kalau tidak mau, dikit-dikit kok dalil, dikit-dikit kok Al-Quran dan Sunnah. Lah, yang Bapak inginkan apa? Ya, apa gitu loh. Lah apa? Kalau kemudian orang menyampaikan dalil, kok dikomentari dikit-dikit kok dalil. Anda ini agamanya apa? Ya Muslim. Alhamdulillah. Agama Muslim itu punya panduan enggak? Ya punya. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Makanya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Justru sebaliknya, kita harus merasa merasa senang ketika mendapatkan dalil yang selama ini barangkali belum pernah kita ketahui, atau sudah kita baca tapi kita enggak paham. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Ditambah lagi kata Allah, setelah dia menjadikan Rasul sebagai hakim, dia tidak menjumpai rasa sempit dalam hatinya. Tidak menjumpai rasa berat, sehingga dia tulus untuk menerimanya. Mimma qadaita, terhadap apa yang kau putuskan. Baik, saya menerima dengan lapang dada, ya. Saya tidak keberatan dengan ini. Kadang ada orang yang menerima tapi grundel. Ya. Sekarang kamu menang, besok giliran saya. Sehingga dia menerima karena dia menerima mungkin karena terpaksa, dia jengkel. Ya setelah terpaksa saya terima. Tidak boleh Pak, tidak boleh terpaksa. Lah gimana? Ya harus diterima dengan sukarela, dengan tulus. Ya sudah, saya tulus menerima. Alhamdulillah, itulah dorongan iman. Wa yusallimu taslima, dan dia pasrah sepasrah-pasrahnya. Dia pasrah maksimal. Sehingga pasrah sepenuh hati, menerima sepenuh hati, itulah kewajiban bagi setiap mukmin. Tidak boleh ada mukmin yang enggak terima dalam masalah ini. Maka hati-hati ya dengan kalimat apa-apa kok dalil, apa-apa kok Quran hadis. Itu bahaya kalimat seperti ini. Dan justru seharusnya kita merasa bahagia, merasa senang dengan Al-Quran dan hadis yang kita dapatkan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga Allah memberikan kita hidayah untuk selalu istiqomah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya sebatas mencintai fisik beliau, mencintai keberadaan beliau, mencintai zat beliau, tapi juga mencintai ajaran beliau, dengan berusaha untuk mengamalkan ajaran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita semua cinta Rasul. Yang sering disebut Wahabi itu juga cinta Rasul. Semua Muslim cinta Rasul. Cuman bagaimana cara kita mengekspresikan cinta, barangkali beda pendapat antara si A dengan si B. Dan nanti Allah akan mengadili. Dari sekian bentuk ekspresi, mewujudkan, meluapkan rasa cinta kepada Nabi SAW, ada yang dengan cara A, ada yang dengan cara B. Allah nanti akan mengadili mana di antara cara ini yang benar. Apakah dengan memuji Nabi SAW berlebihan sampai mengkultuskan beliau, itukah bentuk cinta kepada Nabi SAW? Ada yang dengan membela sunnah Rasulullah SAW meskipun bisa jadi dicemooh banyak orang, dihina banyak orang. Nanti Allah akan mengadili. Karena kita semuanya akan kembali kepada Allah. Lalu Allah apa? Fayahkumu bainahum fima kanu fihi ikhtalifun. Allah akan menghakimi terhadap apa yang mereka perselisihkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan dari pemirsa ANB Channel. Yang pertama, pada umur berapa kita mengajarkan tauhid kepada anak kita? Pada umur ketika dia bisa diajak bicara. Berapa umur anak bisa diajak bicara? Dan itu kan berkelas ya, atau yang saya maksud berjenjang. Berjenjang artinya di tahap ini diajarkan seperti ini, di tahap ini diajarkan seperti ini, di tahap ini diajarkan seperti ini, berjenjang. Maka ketika ajaran tauhid itu berjenjang, anak usia 2 tahun, 3 tahun, mungkin cukup dia diberitahu Allah itu maha kuasa, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, dan seterusnya. Kamu kalau minta, minta kepada Allah. Dia dibangun rasa ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berdoa, biar nanti punya adik lagi, misalnya ya. Berdoa biar apa? Biar nanti dimudahkan untuk menghafal. Nah, itu salah satu di antara cara untuk membangun ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada anak. Dan itu berjenjang. Nanti makin dia besar, mungkin akan makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dalam dirinya. Dan seringkali kan kita menjumpai pertanyaan yang aneh gitu ya. Allah itu di mana, Bi? Di atas. Di atas mana, Bi? Mungkin akan terus mengejar namanya anak. Nah, bapaknya jangan sampai kalah awu. Takoni reson jawab, kosek tak takono ustad. Lalu anaknya jengkel. Ya, sah-sah saja. Baik. Wallahu a'lam. Berikutnya, saya baru punya bayi umur 1 bulan yang setiap malam nangis. Oleh karena itu, mertua saya menyarankan untuk dibawa ke orang pintar agar diberi bacaan-bacaan yang syar'i agar si anak tidak menangis lagi. Apakah memang ada bacaan syar'i untuk menenangkan anak? Ya. Kalau setiap malam nangis, mungkin bisa dibawa ke orang pintar, yaitu dokter ya, atau bidan ya, untuk diperiksa ada nggak yang masalah dengan fisiknya. Kalau mereka sudah menyebut kayaknya nggak ada masalah, ya, alhamdulillah. Selanjutnya masalah dia ada di mana? Kita nggak tahu. Bisa jadi bayi itu kepanasan atau bayi itu kenapa, nggak tahu. Nah, selanjutnya kalau memang masalahnya adalah masalah karena gangguan jin, Anda bisa meruqyah sendiri. Jadilah ibu yang pintar, sehingga tidak perlu ada antara ini ke orang pintar. Ibu pintar dengan cara meruqyah anaknya sendiri, atau bisa juga suami ibu baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau doa seperti yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Hasan dan Husain. Dan itu juga dibaca oleh Nabi Ibrahim untuk siapa? Ismail dan Ishaq. U'idzukuma bikalimatillahit tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah. Itu kalau dua orang, karena kan dua bayi ini. U'idzukuma. Aku mintakan perlindungan untuk kalian berdua. Bikalimatillah hitamah, dengan kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wahammah, dari gangguan setan dan penyakit. Wa min kulli ainin lamah, dan dari gangguan ain, penyakit ain lamah yang bisa menyakitkan. Sehingga Anda bisa baca ini. U'idzuka, bayinya laki atau perempuan? Nggak tahu ya. Bisa diterawang nggak bayinya laki? Nggak bisa ya. U'idzuka bikalimatillahi tammah, kalau laki-laki. Min kulli syaitanin wahamma wa min kulli ainin lamah. Atau kalau perempuan, u'idzuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Ada di Hisnul Muslim. Di aplikasi Hisnul Muslim kalau punya, nanti bisa dicari hadis doa itu. Wallahu a'lam. Ada ibu yang hamil bertanya dan puasanya bolong-bolong. Apakah harus membayar fidyah atau juga harus mengkodonya? Dan kalau membayar fidyah, boleh berupa uang atau harus langsung berwujud berupa beras? Ada khilaf di antara para ulama tentang ibu hamil atau menyusui yang khawatir terhadap keselamatan dirinya maupun bayinya. Dia punya uzur untuk tidak berpuasa. Namun selanjutnya apa kewajibannya? Ada yang mengatakan fidyah saja, ada yang mengatakan qadha saja, ada yang enggak perlu bayar fidyah dan enggak perlu qadha. Ini pendapatnya Ibnu Hazm ini yang cukup aneh. Sehingga hamil tidak puasa, ya sudah selesai, enggak ada kewajiban apapun. Dan ini jelas pendapat yang kurang kuat ya. Meskipun ada sebagian ulama yang menguatkan pendapat ini. Dan pendapat yang paling kuat adalah qadha. Sehingga tidak bayar fidyah tapi qadha. Maka nanti setelah selesai Ramadan, lalu memungkinkan untuk puasa, silakan berpuasa dalam rangka qadha terhadap puasa yang ditinggalkan. Wallahu a'lam. Ustaz mohon penjelasan atas doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah, yaitu celakalah orang yang memiliki orang tua tetapi tidak mendapatkan surga. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana prakteknya agar tidak celaka terkait sholawat terhadap Rasulullah ketika nama beliau disebut? Baik, Masya Allah. Ragma anfu, celakalah. Ragma anfu rajulin man dakhal alaihi Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah orang yang ketemu Ramadan tapi dosanya belum diampuni. Ragma anfu, celakalah man lakiya walidah, yang dia ketemu dengan kedua orang tuanya, walam yudkhilhul jannah, tapi tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Yang ketiga adalah ragma anfu man dzukirtu indahu walam yusalli alayya, celakalah orang yang namaku disebut tapi dia tidak membaca salawat. Sehingga ketika disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita membaca salawat. Dalam hadis itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa Jibril. Karena Jibril menyebutkan amalan ini sebenarnya peluang besar bagi orang untuk mendapatkan pahala dan surga. Ramadan itu kurang apa? Coba. Siangnya puasa, yang dia bisa menjadi penebus dosa. Malamnya qiyamul lail, tarawih, baca Quran. Belum lagi nanti ada zakat fitrah sebagai penyuci, tuhratan lisaim, pembersih bagi orang yang puasa dari ucapan jorok dan seterusnya. Tapi karena saking enggak berkualitasnya puasanya, puasanya itu enggak bisa menjadi penebus dosanya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka ketemu Ramadan, ujung Ramadan dosanya belum diampuni. Berarti kamu Ramadan ngapain saja? Ya puasa, alhamdulillah. Terus ngapain lagi? Malam? Ya tarawih. Berapa rakaat? Pokoknya sementing melu witir. Terus ngapain lagi? Ya cuma terlalu banyak maksiat yang dia kerjakan. Kerenengan, terus apa lagi? Main-main yang gak berguna, apalagi. Pokoknya puasa tapi isinya maksiat. Ya sudah, ya ini benar aja puasamu gak berkualitas sehingga gak jadi kafaroh. Punya kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua itu bawaan lahiriah anak. Artinya meskipun preman, karo wong tua itu tetap gimana? Ngajeni, hormat, meskipun dia itu preman. sehingga hampir semua anak itu berbakti kepada kedua orang tua, cuman kualitasnya beda-beda. Sekalipun dia itu preman, ya, ratau, sholat ratau, ya, poso ya ora poso, gawenane kadang apa pak, ngombe mendem, tapi sama orang tua itu ngaji nih, ya, mikul dhuwur, mendem jeruk, ya, punya prinsip seperti itu terhadap orang tuanya. Artinya yang namanya bakti kepada orang tua itu tinggal ikuti saja naluri yang ada pada dirimu, kamu sudah berbakti kepada kedua orang tua. Cuman kan kualitasnya berbeda. Insya Allah itu bisa mengantarkan ke surga. Cuman ada orang yang gagal. Berarti dia termasuk kategori durhaka. Bersolawat. Apa beratnya solawat? Sallallahu alaihi wasallam. 1 detik. Coba ulangi. Sallallahu alaihi wasallam. 1,5 detik. Hanya bermodal kalimat yang waktunya 1,5 detik. Sallallahu alaihi wasallam. Kok enggak gelem gitu ya. Padahal nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Ya. Meskipun ini bukan menunjukkan kewajiban, tapi orang ini pelit untuk beramal. Padahal mudah bagi dia untuk beramal. Makanya apa sulitnya orang membaca sallallahu alaihi wasallam ketika disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kadang orang kan malas buka mulut ya. Ya. Padahal ya bisa jadi di kesempatan yang lain lambe turah. Lambe turah itu apa? Sisa-sisa dia bicaranya. Tapi pas waktu itu dia disuruh ngomong enggak mau. Kadang kita merasa aneh, orang kalau ngobrol itu Masya Allah, kok betah lama gitu. Suruh zikir enggak kuat dia. Padahal kan sama-sama tenagane ya podo, ya, waktune podo, ya. Modal dia sama. Cuman kalau bicara dia bisa lama, tapi kalau zikir dia enggak bisa. Nah, ada orang yang kondisinya seperti ini, itulah yang didoakan keburukan oleh Jibril. Sudah dikasih kesempatan begitu mudah, kenapa masih gagal? Wallahu a'lam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Demikian yang bisa kita bahas dengan kesempatan kali ini. Besok kita bahas apa mas? Kita akan membahas macam-macam sunnah. Jadi setelah kita memahami tentang hakikat penting mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selanjutnya kita akan memahami rincian sunnah Nabi. Seperti apa sih? Agar saya bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara maksimal. Besok akan kita pelajari di sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada 4 macam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wah.